Mitra Bisnis, peristiwa tertangkapnya seorang pegawai Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi negara, yang diduga menerima suap terkait penanganan sebuah perkara, seolah-olah menampar kondisi penanganan hukum di negeri ini. Tempo menyebutnya, campur tangan mafia perkara sering membuat putusan MA amburadul. Bisa ada putusan yang janggal dan salah ketik. Tidak sedikit juga putusan yang lambat diumumkan atau tidak segera dikirimkan ke pengadilan negeri sehingga terlambat dieksekusi. Proses hukum juga bertele-tele dan mahal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda dengan kondisi ini? Terkait dengan tertangkapnya seorang pengacara itu, saya ingin mengatakan bahwa itu kita tunggu dulu fakta yang sesungguhnya. Karena kadang-kadang kan gini, kita harus melihat bahwa pihak ketiga yang MA itu dia kerja di Pusdiklat, dia seorang security. Tidak mungkin seorang security terkait dengan bisa mengatur suatu perkara hanya dengan uang 80 juta rupiah. Apalagi di tingkat hakim agung. Bahkan sebenarnya yang dibilang itu soal 80 juta rupiah uang yang disita itu, yang dari pengacara itu hanya 20 juta. Hakim agung itu ada 3 orang, masa 20 juta uang 80 juta? Masa uang 80 juta terkait dengan mengatur putusan? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu terkait dengan perkara yang tertangkapnya seorang pengacara itu dan seorang security itu hanya dengan uang 20 juta. Masa mau mengatur perkara uang 20 juta di tingkat Mahkamah Agung itu nggak masuk akal. Tapi saya belum mengatakan itu sudah pasti seperti itu faktanya. Kita tunggu dulu. Jangan kita berspekulasi terlalu jauh. Takutnya nanti faktanya tidak seperti itu. Bagaimana? Itu satu. Yang kedua, saya katakan bahwa tentang terkaitnya lamanya turun putusan. Ini juga harus dipahami bahwa teng diputus hari ini. Kemudian putusan yang diputuskan hari ini itu kan harus diketik. Ini kan rapat musyawarah hakim diputuskan hari ini putusan berapa tahun misalnya, 2 tahun atau 3 tahun. Itu kan harus diketik lagi oleh panitera. Setelah diketik, hasil ketikan diserahkan kepada hakim pertama, dikoreksi. Setelah koreksi hakim pertama diserahkan ke hakim kedua, koreksi ketikan. Hakim ketiga koreksi ketikan, nanti dikutik ulang. Sebelum ditandatangan masing-masing hakim itu koreksi lagi apakah ketikannya itu sudah sesuai. Karena kan menghindari ada moral hazard di bagian pengetikan. Baru nanti dia tanda tangan. Itu kan perkara yang mereka tangani oleh hakim agung berjibun. Jadi hakim rata-rata satu majelis hakim itu harus memutuskan kalau nggak salah berapa belas perkara per hari. Itu persoalan besar negara kita. Jadi jumlah perkara yang begitu banyak seluruh Indonesia bertumpuk kasasi ke Mahkamah Agung, jumlah hakim agungnya sedikit. Mengoreksi itu, bagi hakim agung, kadang-kadang mengoreksi itu di nomor dua kan, yang pertama diputuskan dulu perkara-perkara. Jadi terhalang di satu hakim, belum nyampe ke hakim kedua. Kadang-kadang di hakim kedua tertahan lagi sampai sebulan. Belum lagi sampai ke hakim ketiga. Belum lagi nanti hakim 1, 2, 3 sudah selesai dikasih ke panitera. Panitera yang ngetik yaitu ada tugas pengetikan putusan lain, belum sempat koreksi. Ini kadang-kadang makan waktu. Nah, memang orang mengatakan kok begitu semrawut? Memang semrawut. Nah, masalahnya negara kita, ya, pemerintah, semua bukan hanya pemerintah, legislatif dan lain-lain tidak mengutamakan. Sampai sekarang hanya dalam bentuk lisan saja kita mengutamakan penegakan hukum, tapi anggaran penegakan hukumnya yang paling minim. Coba contohnya sekarang, indeks biaya penanganan perkara yang disediakan oleh negara untuk polisi berapa? Satu perkara sekitar 2 juta setengah sampai 7 juta setengah. Kamu lapor polisi, kamu akan mengatakan, aduh lapor polisi yang tadi kehilangan kambing jadi kehilangan sapi. Karena apa? Biaya yang disediakan oleh negara itu nggak cukup untuk proses bagi polisi. Kalau kamu nggak backup biaya, bagaimana polisi itu mesti menyidik perkara itu? Kadang-kadang untuk memanggil satu ahli saja, polisi harus membayar tenaga ahli itu sampai 25 juta minimum. Dan 5 meninggal. Itu fakta kenegaraan kita. Maka semua kelemahan-kelemahan tadi jangan selalu dihajar dengan tuduhan moral hazard. Ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Butuh sistem, butuh kesabaran, butuh waktu, butuh mekanisme. Bangunlah sistem dengan baik. Jangan mengacaukan sistem karena ketidakpercayaan. Sistem seperti apa, Pak, yang harus dibangun? Nah, misalnya ada persoalan dari lamanya jatuh putusan. pelan-pelan membangun, menambah jumlah hakim agung, menambah pegawai MA, menambah sarana dan prasarana sistem yang kita bangun. Kemudian kalau ada persoalan di kita laporan polisi yang istilahnya lapor polisi tadi kehilangan kambing jadi kehilangan sapi, itu kan kita nggak bisa hanya memaki-maki polisi. Negara membackup indeks biaya penanganan perkara itu harus cukup. Jangan disuruh polisi cari uang sendiri untuk menutupi biaya perkara itu. Ini faktanya sekarang, polisi, jaksa, kalau menuntut perkara jaksa itu, nggak cukup dana yang disediakan oleh negara. Nggak cukup, benar-benar nggak cukup. Akhirnya jaksa itu harus cari dana sendiri untuk menutupi kekurangan biaya menuntut suatu perkara. Polisi harus cari uang sendiri. Itu kan kita telah memaksa mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral hazard. Dengan banyak terungkapnya kasus-kasus seperti ini, Pak, bagaimana dengan kondisi hukum sekarang? Membaik atau memburuk? Kalau saya menganggap gini, ada satu ulat, ada sekumpulan ulat tertutup di bawah karpet atau kecoa yang di bawah karpet. Karpet ini selama ini tidak pernah diangkat. Suatu saat setelah kita semprot, kita beranggapan ulat atau kecoa itu sudah habis. Begitu kita angkat, masih ada beberapa kecoa. Pertanyaannya saya adalah, apakah kecoanya lebih banyak dari yang pertama, atau yang pertama sangat banyak tapi tidak pernah terungkap? Nah, saya mengatakan, pernahkah kamu bisa mengungkapkan apa adanya? Media massa, publik bisa mengungkapkan, ngomong apa adanya pada zaman Orde Baru? Apakah pada zaman Orde Baru tidak ada pelanggaran itu? Persoalannya adalah, sekarang bisa kita ungkap blak-blakan. Dulu, ya, kejahatan 100 terungkap 10. Sekarang kejahatan tinggal 50, terungkap 40 ke publik. Terutama yang tidak bisa dibendung adalah dari teman-teman media massa. Mereka satu kekuatan baru yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Media massa sudah diberi ruang untuk sebebas-bebasnya, manfaatkan ruang itu secara baik. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah. Saya Wendy Lim.